lagu ini. Boleh tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Ayo nyanyi. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mok gawe bimbang, rasa kakean alesan. Hey! You can do it! Kiki hati tu parkiran laju mundur karuan. Kiki hati tu layangan tarik ulur sembarangan. Nanging tresno iki tutu es dan plastikan. Sing mok cantoke lalu yang kau tinggalkan. Dirimu koyo mendong ditunggu orang muda. Tresnaku kesandong aku jebol kapusan. Jodoh bakal tekan ora bakal kijolan. Nek jodoh yo matenan nek ora tetep syukuran. Pikir kok mikir sing liyane, tresnaku sing gede, bok pe.